dekat dengarkan teman. Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dengarkan teman. Teman dicari jadi bergurau senda, tidur sebantal jadi sanggul berbunga. Kasih sayang hamba sembah, tanda mesra. Kasih sayang hamba sembah, silih di kapur tanda mesra. Sirih sekapurlah abang berseri muka, bunga setangkai ci abang penyambut kata. Kalau tuan sayang hamba, tidak rapat berusaha hamba. Kalau tuan sayang hamba, tidak rapat berusaha hamba. Takkan berusahlah abang padi di ladang, takkanlah terbang